كريم مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. بإذن عزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di syarah Arba'in An-Nawawiyah Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. قال حفظه الله تعالى ودار القرار. Sebelumnya dikatakan ودور ثلاثٌ كما هو معلوم. Tempat tinggal ini ada tiga. Sebagaimana yang kita ketahui, darud dunia, dunia yang kita tinggali ini, wahia daru amal, tempat untuk kita beramal, kita berusaha. Yang kedua darul barzakh, yakni darul barzakh, barzakh itu pemisah, barzakhun pemisah, biasa juga disebut dengan al-qabr. Barakallahu fikum. Wa huwa daru intidhar, tempat untuk menanti. Setelah kematian, orang meninggal dunia menanti ditegakkannya hari kiamat. Namanya darul intidhar, darul barzakh. Barakallahu fikum. Yang ketiga darul qarar, tempat untuk kekal abadi selama-lamanya. Wahia darul akhirah, kehidupan akhirat. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sebenarnya hari akhirat itu adalah tempat untuk terus menerus senantiasa. Fa yastaqirrun nasu fiha ilal abad, orang tinggal di dalamnya selama-lamanya. Fil jannati aw finnar, di surga atau neraka. Fal akhiratu tabda'u minal maut, akhirat ini dimulai dari kematian. Wa awwalu ma yakunu fiha adzabul qabr aw naimul qabr, dan awal yang ada padanya adalah adabul qabr, adab kubur atau kenikmatan kubur. Fal qabru fasilun bainad dunya wa bainal akhirah, kuburan ini sebagai pemisah antara dunia dan akhirat. Wa huwa mahattatu intidhar, mahatta itu terminal penantian. Walidalika summiya bil barzakh, oleh karena itu dia dikatakan barzakh, pemisah. Orang mati tapi belum kiamat. Alam barzakh atau dikatakan alam kubur. Walaupun orang tidak dikuburkan masuk ke alam ini. Apakah dia ditelan oleh, barakallahu fikum, ular, dimakan oleh macan, atau dibakar oleh orang hingga menjadi abu, barakallahu fikum, tetap dia masuk ke alam ini, bala alam barzakh. Kenapa dikatakan alam kubur? Ya, karena memang demikian ditempatkan manusia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, dan kalian akan kembali ke tanah pula, dan kalian akan dibangkitkan dari tanah itu juga. Barakallahu fikum. Masya Allah. Wa awtib. Wa huwa mahattatul mahattatu intidhar, wa lidhalika sumyal bil barzakh, li anna al barzakh huwa al fasilu bayna syai'i, yang memperantari antara dua kehidupan, kehidupan dunia dan kehidupan akhir. Wa kadzalika min al-iman bil yawmil akhir, al-iman bi anna Allah yab'atsu hadhihi al-ajsam min quburiha. Termasuk di antara iman kita akan adanya hari akhirat adalah iman kita bahwa Allah akan membangkitkan jasad-jasad ini dari kuburnya. Barakallahu fikum. Baik. Fataqumul rabbil alamin, maka mereka akan bangkit semuanya menghadap Allahu rabbul alamin mutakamilatal khilqah, sempurna jasad. Kama kanu fid dunia mutakamilil khilqah, sebagaimana dulunya mereka di dunia sempurna. La yadi'u minha syai', tidak ada satu pun yang tertinggal. Fa idza nafakha Israfilu fis suri an-nafkhata tsaniyata aratil arwahu minas sur. Kalau ditiup oleh malaikat Israfil, sangkakala itu, trompet itu, an-nafkhata tsaniyah, tiupan yang kedua, aratil arwah, maka roh-roh itu pun keluar dari trompet itu. Barakallahu fiik. Wa huwal qarn, as-sur al-qarn, ini tanduk. Wa dakhalat kullu ruhin fi jismiha, dan semua roh yang keluar dari tanduk itu atau trompet itu masuk kembali ke jasadnya. Baik. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun qiyamun yamburun. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, maka serta merta mereka pun bangkit semuanya, menanti apa yang menjadi perintah Allah berikutnya. Tsumma yu'maruna bil masyri ilal mahsyar. Kemudian setelah itu mereka pun diperintahkan melakukan perjalanan menuju mahsyar. Yakhrujuna minal ajdathi sira'. Mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka dengan cepat, yakni bisur'ah, ya sesegera mungkin. Fala yatakhallafu ahadun aw yakhtafi ahad, maka tidak ada seorang pun yang tertinggal atau bersembunyi. Kulluhum yasiruna ila al-mahsyar, semuanya melakukan perjalanan menuju mahsyar. Wa yakuna min quburihim wa yusaquna ila al-mahsyar, mereka keluar semuanya dari kuburan mereka dan mereka digiring menuju mahsyar. Fayuhsyaruna fihi wa yaqifuna fihi, mereka dibangkitkan dan mereka tegak berdiri padanya. Ala aqdamihim min awalil khalqi ila akhirihim fi mauqifin wahid, semuanya dibangkitkan oleh Allah SWT dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Mereka berdiri di satu tempat, hufatan uratan ghurla, dalam kondisi hufatan, yakni tidak memakai alas kaki, uratan, tanpa memakai sehelai kain pun atau sehelai benang pun, telanjang bulat. Gurla, tak berkhitan, tidak disunat. Hufatan, laisa alaihim ni'alun. Kufatan di sini artinya laisa alaihim ni'alun, mereka tidak memiliki sendal atau alas kaki. Uratan, laisa alaihim thiyabun, tidak mereka memiliki pakaian. Gurla, ghairu makhfunin, tidak dikhitan atau tidak disunat. Fayuhsyaruna bil mahsyari bimiqdari khamsina alfasan. Baik. Mereka yuhsyaruna fil mahsyari bimiqdar, mereka berdiri di mahsyar sekitar 50 alfasana, 50 ribu tahun, yakni setengah hari. Barakallahu fiik, cuma setengah hari. Karena hitungan hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 1000 tahun. Kalbi yomi kalbi sanati mimma ta'udun, sama seperti 1000. Ribu tahun yang kalian perhitungkan. Jadi kalau setengah hari ya 50 ribu tahun. 500 tahun awal. 50 alfa, 500 alfa. 50 alfa, 50. Apa? Fayuhsyaruna fil mahsyari bimiqdari 50 alfana, alfa sana. 50 ribu. Bisa kelas. 50 alfa sana. 50.000 tahun, wahum wukufun ala aqdami, mereka dalam kondisi wukuf, berdiri di atas kaki-kaki mereka. Yang tadiruna madza yuf'alu bihim, mereka menanti, menunggu apa yang akan diperlakukan terhadap mereka. Amal mu'minu fala yahissu atau yahussu bihadhil masyaq. Ada pun orang-orang yang beriman, beramal saleh, mereka tidak merasakan kepenatan ini, masyak, kesulitan ini. Wa innamal ladzi yahussu atau yahissu bimasyaqqatil hasyr huwal kafir, yang merasakan penderitaan mahsyar itu adalah orang kafir. Qala ta'ala wa kana yawman 'alal kafirin 'asira. Wa kana yawman al-kafirina asyadan, hari itulah hari yang sangat sulit atau sangat menyulitkan bagi orang-orang kafir. Wa qala fa idza nukhira fil naqur fa dzalika yawma idzi yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir, di mahsyar yang untuk orang kafir atau atas orang kafir bukanlah mudah. Tsumma yansarifuna minal mahsyari ba'da hadhihi al-mudda at-tawilah, 50.000 tahun. Kemudian mereka bubar dari mahsyar ini setelah sekian lama, tentang waktu yang panjang, ilal hisab, menuju perhitungan. Yuhasabuna ala a'malihim, mereka akan diperhitungkan atas setiap apa yang mereka lakukan. La yutraku minha syai', tidak ada satupun yang ditinggalkan, semua akan ditanya. Setiap kata yang keluar dari mulut, setiap gerak perbuatan yang dilakukan, itu akan dihisab. Yuqafuna 'alaiha wa yuhasabuna 'alaiha, mereka diberhentikan, ditanya, dihitung. Wa yuqarraruna biha, dan diingatkan kembali, tidakkah dulunya engkau melakukan ini di waktu ini, pada saat ini, di tempat ini, atau engkau mengatakan ini. Wa hunaka man la yuhasabu fayadkhulul jannah bighairi hisabi, dan di sana ada orang-orang yang tidak lagi diperhitungkan amalannya, tapi langsung masuk surga tanpa ada perhitungan. Kama fi hadits 70 alfa alladziina yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala 'adab. Sebagaimana dalam hadis 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa ada perhitungan amal dan tanpa ada adab. Kama fi hadits 70. Wa minhum man yuhasabu hisaban yasira, dan di antara mereka ada yang diperhitungkan dengan perhitungan yang mudah, wahwal ard, ard penampakan, dinampakkan. Fasawfa yuhasabu hisaba yasira wa yanqalibu ila ahli masrurah. Dikatakan ini dulunya engkau melakukan ini dan ini, engkau mengatakan ini dan ini, dan aku telah mengampun. Taib satartuha laka bid dunya wa ghafartuha laka al-yawm. Aku menutup aibmu ini, kesalahanmu ini, tidak ada yang mengetahuinya kecuali, dan aku pun sekarang ini telah mengampuni engkau. Namanya hisaban yasira, cuma sekena ard. Barakallahu bik. Wa minhum may yunaqashul hisab, di antara mereka ada yang apa? Ini tadi ini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura, mereka dihisab dengan hisab yang sangat mudah, dan mereka setelah itu kembali kepada keluarganya dengan sangat gembira. Wa minhum man yunaqashu al-hisab, di antara mereka ada yang munaqashah, dimintai, ditanya secara detail. Baik, qala sallallahu alaihi wasallam, man nuqisha al-hisab udiba, siapa yang nuqisha al-hisab, betul munaqashah, dari mana engkau ini, apa yang engkau bawa, dari mana engkau peroleh, kenapa bisa begini, dan seterusnya. Udzib, maka dia akan diadab. Wa hadhil asnaf as-salasa hiya fi haqqil mu'minin, fal mu'minuna yuhasabu hisaban muwazana, hisaban muwazanatin bainal hasanati wa sayyiati, ammal kafiru fala yuhasabu hisaban muwazana. Adapun tiga jenis ini, tiga jenis muhasabah ini, barakallahu bikum, ini pada haknya orang-orang yang beriman. Fal mu'min yuhasabu hisaban muwazanatin bainal hasanati, adapun orang mukmin diperhitungkan amalannya dan ditimbang antara kebaikan dan keburukannya. Amal kafir fala yuhasabu hisaban muwazan, adapun orang kafir tidak akan ada perhitungan muwazanah banyak sedikit amalannya. Li'annahu laysa lahu hasanat, karena pada hakikatnya mereka tidak memiliki kebaikan sama sekali. Walakinahu yuhasabu hisaba taqrir yuqarraru bi amalihi hatta ya'tarifa biha, akan mereka dihisab dengan hisab taqrir. Tidak akan kau dulunya begini. Yukarraru bi amalihi hatta ya'tarifa biha, sampai mereka mengakui semua apa yang telah dia lakukan dari kejelekan. Tsumma ba'da dzalika al-mawazin, setelah itu kita kembali bahwa orang-orang yang beriman dihisab. Tsumma ba'da dzalika al-mawazin, timbangan. Wa tuzanul a'malu al-hasanat was-sayyi'at, amalan-amalan pun ditimbang, amalan baik dan amalan jelek. Bimizanin haqiqiyin lahu kifatan, dengan timbangan hakiki, dahukipatan, dua sisi. Barakallahu fikum. Kipatannya. Tudaul hasanatu fi kipatin wasayyatu fi kipatin. Diletakkan kebaikan itu di satu sisi dan kejelekan di sisi yang lain. Allah Ta'ala faman faqulat mawazin faulaika. Maka barang siapa yang lebih berat timbangan amal saleh, faulaika humul muflihun. Maka mereka-mereka itulah orang-orang yang beruntung. Faman khaffat mawazinu, dan barang siapa yang ringan amal kebaikan, artinya kejelekannya lebih berat. Faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang merugi dirinya sendiri. Fi jahannam khalidun, mereka akan kekal dalam api neraka. Fama man faqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Di ayat yang lain Allah mengatakan barang siapa yang lebih berat amal saleh timbangan, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang sangat tenteram, yang dia ridai. Wama man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan amalan kebaikan, jelas berat kejelekan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ummu di sini artinya tempat kembali, karena ibu itu adalah tempat kembali. Berkelawi. Yani mawazina amalihi fatudau hasanatuhu fi kifatin wa sayiatuhu fi kifatin. Yani diletakkan, ditimbang amalan-amalannya itu. Letakkan kebaikannya di satu sisi dan kejelekannya di sisi yang lain. Fayuhuma rajaha fa innahu ya'khudhu jazaa'ahu bimujibi dzalika min rujhanil hasanati aw rujhanis sayiat. Fayuhuma rajaha, mana yang lebih berat? Fa innahu ya'khudhu jazaa'ahu, maka dia akan mengambil balasannya. Bimujibi dzalika min rujhan, hasil dari penimbangan itu. Rujhanis sayiat atau rujhanis sayiat, hasanat atau sayiat. Apakah lebih berat kebaikannya atau lebih berat kejelekan? Wahada min adlillah, yang termasuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, annahu la yadhlimu ahada, bahwa Allah tidak akan menzalimi siapapun. Bal yujazil insana bi amali, bahkan Allah Subhanahu wa taala membalasi setiap orang, setiap manusia dengan amalannya, usahanya. Wa huwa mizanun haqiqi, dan mizan timbangan ini timbangan hakiki. Wal mu'tazilatu yaqulun, adapun kelompok mu'tazilah mengatakan innahu mizanun ghairu haqiqi. Yang mereka katakan timbangan itu bukan timbangan hakiki yang nampak kelihatan. Wa inna ma ma'nahu iqamatul adl. Maknanya menurut mereka iqamatul adl. Ditegakkannya keadilan. Bahwa mizanun ma'nawi, menurut mereka mizan timbangan itu timbangan ma'nawi, tidak ada wujudnya, tapi ada dalam bentuk keadilan. Tidak ada timbangan dalam bentuk wujud sesuatu yang ditimbang dan ada alatnya, itu mereka ingkar. Manahu al-adlu bainal ibad wa laysa lahum dalilun illa uquluhum. Pendapat mereka ini tidak ditopang dengan dalil kecuali akal-akalan mereka. Hum yunkirunahu li'annahum lam yaraw al-mizan. Mereka mengingkarinya karena menurut mereka mereka tidak lihat timbangan itu. Wa hum la yu'minuna bil ghaib. Mereka tidak mau beriman tentang masalah gaib. Wahadi afatul i'timadi 'alal uqul. Ini adalah bencana yang didapatkan oleh seseorang ketika mereka bersandar hanya pada akal. Karena al-mu'mina la ya'tamidu 'ala 'aqlihi fi kulli syai', karena seorang mukmin tidak hanya bersandar semata-mata pada akal. Baik. Wala aqlu dalil, akal itu dipakai. Walakin la yakunu huwa kullu syai' kullu syai', akan tetapi tidak di semua keadaan. Di keadaan kita harus beriman, akal tidak dipakai. Yang dipakai adalah keimanan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita akan pengkhabaran Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Masuk akal atau tidak masuk akal, kalau itu adalah pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus iman. Walakin la yakunu huwa kullu syai', hunaka asya' la yudrikuhul 'aql. Jangankan masalah akhirat, di dunia ini saja banyak perkara-perkara yang tidak bisa ditangkap oleh nalar kita, akal kita. Fal umurul ghaibiyah la yudrikuhal 'aql. Maka permasalahan-permasalahan gaib tidak bisa ditangkap, tidak bisa dicerna oleh akal ini. Fala yuhakkim 'aqlaka fala tuhakkim aqlaka fiha, maka jangan kau jadikan akalmu ini sebagai hakim pemutus dalam masalah gaib. Wa inna ma yu'tamadu fiha 'ala dalili faqat. Adapun masalah gaib itu kita hanya bersandar pada masalah pada pendalilan. Fahada wajhul inkari lahu wa ala madhhabihim al-batil anna alladhi la yushahidunahu wa la yarawnahu annahum yunkirunahu. Fahada wajhul inkari lahu. Ini sisi pengingkaran mereka, wajhul inkarihim lahu. Mereka mengingkari mizan tadi. Dan menurut madhab mereka, madhab Mu'tazilah, anna alladhi la yushahidunahu, bahwa apa yang mereka tidak saksikan dengan mata mereka, la yarawnahu, yang mereka tidak lihat, annahum yunkirunahu, mereka akan mengingkari. Aw yu'awwilunahu, atau mereka mentakwilkannya bighairi makna, dengan takwilan yang tidak sesuai dengan maknanya. Fahum la yunkiruna lafdal mizan, mereka tidak mengingkari lafaz mizan. Mereka mengatakan ada mizan, timbangan itu. Ya'na huwarda bilqa'ah. Wal waznu yawma idinil haqq wa man thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun. Tapi yang mereka ingkari adalah wujudnya. Jadi mereka artinya mentakwilkannya. Timbangan itu artinya keadilan. Sementara Allah mengatakan wal waznu yawma idinil haqq, dan timbangan pada hari itu adalah hak. Ada timbangan, dilihat. Faman tsaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun, maka barang siapa yang berat timbangan amalannya maka mereka orang yang beruntung. Faman khaffat mawazinu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum, barang siapa yang ringan amalan kebaikannya maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Bima kanu bi ayatina yadhlimun, karena kezaliman mereka terhadap ayat-ayat kami. Fama man tsaqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Adapun orang-orang yang pamaman fakulat mawazinu, yang berat timbangan amalannya bahwa fi isyati radiyah, maka mereka akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Wa amman khaffat mawazinu, dan barang siapa yang ringan amalan kebaikannya faula qaumuhu hawiyah, tempat kembalinya neraka hawiyah. Fala yunkiruna lafdal mawazin, mereka orang Mu'tazilah tidak mengingkari lafat mawazin, walakin yufassirunaha wa yuharrifunaha am ma'naha, akan mereka mentahrifkannya dari makna, mereka memalingkan dari makna yang sungguhnya. Kama huwa haluhum ma'asairin nususil lati tukhalif uqulahum, seperti inilah perlakuan mereka terhadap semua nas-nas yang bertentangan dengan akal mereka. Yuharrifunaha, mereka memalingkannya dari makna yang benar. Amma ahlul haq fa innahum yu'minuna biha ala haqiqatiha. Adapun ahlul haq, mereka mengimani sesuai dengan hakikat. Wa yakiluna kayfiyataha ila Allah jalla wa ala. Adapun bagaimana bentuknya timbangan itu nantinya, wallahu alam, kita sekarang kan belum tahu. Tidak pernah melihat. Yang jelas timbangan di hari akhirat ada, dilihat. Bagaimana model timbangannya, wallahu alam. Yang jelas kita tahu adalah timbangan. Barakallahu fiik. Tsumma hunaka tatayyurus suhuf. Kemudian setelah itu dibagi-bagilah lembaran catatan amalan setiap orang. Amaman utiya kitabahu bi yamin, maka barang siapa yang diberi catatan amalannya dengan tangan kanannya yang menerimanya. Fayaqulu haa umqra'u kitabiyah, mereka pun akan mengatakan marilah, mari kemari untuk membaca kitab catatan ila qaulihi. Wa amman utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabi, orang-orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya mereka pun berkata ya laitani lam uta kitabi, duhai sekiranya saja aku tidak menerima catatan ini. Tsumma ba'da hadhil ahwal kulliha hunaka as-sirat, kemudian setelah tahapan-tahapan ini semuanya di sana ada sirat, jembatan. Mansuban ala matni jahannam, yang dibentangkan di atas jahannam. Wasiratu qatariq, sirat adalah jalan. Wa huma yusamma bil qantarah, atau disebut dengan jembatan. Ala matni jahannam, di atas jahannam. Ay ala wasti jahannam, wasati jahannam. Yamurul khalaiqu kulluha, semuanya akan lewat dan pasti akan lewat. Barakallahu fiik. Wa huwa adat, wa huwa adaqqu min asy-sya'rah, lebih halus dari rambut. Wa haddu min as-sayf, lebih tajam dari pedang. Wa harru min al-jamr, dan lebih panas dari bara. yamurru nasu 'alaiha 'ala qadri a'malihim. Orang-orang akan melewatinya sesuai dengan kadar amalan mereka. Tajri bihim a'maluhum fawqas sirat. Berlaku, berjalan amalan mereka di atas jalan itu. Faminhum man yamurru kal barqi al-khatib. Di antara mereka ada yang berjalan melewati jalan itu, as-sirat itu, sama seperti barq, sama seperti kilat yang menyambar. Wa minhum may yamurru karrih, di antara mereka ada yang melewatinya sama seperti angin yang sangat kencang. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad, di antara mereka ada yang melewati sama seperti kuda pacu yang sangat. Wa minhum man yamurru ka ar-rukabil ibil, rukabil ibil, di antara mereka ada yang melewatinya sama seperti orang yang menunggang unta. Wa minhum man ya'du wa adwan, di antara mereka ada yang berlari dengan kencang. Wa minhum man yamshi mashya, ada di antara mereka yang hanya berjalan. Wa minhum man yazhabu zahfa, di antara mereka ada yang harus merangka-rangka. Wa minhum man yukhtafu wa yulqa fi jahannam, dan di antara mereka ada yang disambar dengan kalalib, pengait-pengait, sehingga mereka jatuh ke dalam neraka. Wa hadza madhkurun fil Qur'an, dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatin," demi Rabbmu, niscaya kami akan membangkitkan semuanya, manusia dan syaitannya, jin. "Tsumma lanuhdirannahum haula jahannama jithiya," kemudian kami menghadirkan mereka di sekitar jahannam dalam kondisi bertekuk lutut. "Tsumma lanaz'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alal rahmani 'itiyya," kemudian kami ambil di antara mereka orang yang paling jeleknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma lanahnu 'alamu bil ladzina hum aula biha," kemudian kamilah yang lebih mengetahui siapa yang lebih pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka itu. "Wa in minkum illa wariduha," tidak ada seorang pun kecuali harus melewati itu. "Kullun nasi yariduna jahannam wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya." Ini suatu yang telah Allah tetapkan, semua orang harus melewati. "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimin fiha jithya," kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa dan kami biarkan orang zalim masuk ke dalamnya. "Fa idza tajawazu as-sirata uqifu lil qisas," kemudian kalau orang-orang beriman itu semuanya telah menyeberangi jahannam, mereka pun diukifu lil qisas. Mereka sebelum masuk ke dalam surga ada namanya kantarah. Mereka di situ dikisas. "Yuktasu li ba'dihim min ba'd fa idza hudzibu wa nuqqu." Kalau mereka sudah dibersihkan, barakallahu bikum, nuqqu udzina lahum bidukhulil bidukhul jannah. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang kafir masuk dalam neraka langsung. Adapun orang-orang yang beriman, mereka ada sebagaimana dalam surah Az-Zumar di akhirnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasiqal ladzina taqau ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat," ada wau. Sementara sebelumnya tentang neraka langsung futihat, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Beda dengan orang-orang yang beriman. "Hatta idza ja'uha wa futihat abwab wa muhla." Barakallahu fiik. Di sini dibersihkan hati-hati mereka dari rasa tidak nyaman, tidak enak, rasa yang semuanya orang bertakwa, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma di dunia pernah tersinggung, ya kan? Pernah ada masalah, sehingga ya mungkin walaupun sudah saling maaf-maafkan dulunya di dunia, tapi rasa itu masih ada. Paham barakallahu fikum. Pernah ada terjadi masalah dengan saudara. Sudah saling maaf, nangis-nangisan bahkan. Tapi saat-saat tertentu ketika dia ingat lagi masa-masa itu, dia nangis. Dan masih rasa sakit hati itu ada. Paham barakallahu fikum. Baik. Jadi ada yang mengganjal, masih kurang bagaimana? Masih kurang cair. Barakallahu fikum, bahasanya orang sekarang. Pertemanannya tidak cair sama seperti dahulu kala karena pernah terjadi masalah. Barakallahu fikum. Sama-sama orang bertakwa, sama-sama orang memiliki kebaikan dan pengen kebaikan. Karena salah paham, salah mengerti, tersinggung, sakit hati dan seterusnya, Barakallahu fiik. Itulah yang akan dibersihkan. Hingga mereka masuk dalam surga dalam kondisi semuanya bersaudara. Tidak ada lagi rasa yang mereka simpan dalam diri mereka kecuali cinta terhadap saudaranya. Barakallahu fiik. Saling mencintai sangat antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Kita cukup sampai sini. Ilahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ini perjalanan barakallahu fiikum, perjalanan akhirat. Baik. Tafadhalu. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.